الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة أعزني الله وإياكم، كتاب لنجدكم كتاب يتم مختصر منهاج القاصدين. Kita masuk kepada bab fi adabil muta'allim wal mu'allim wa afatil ilm wa bayani ulama'is su' wa ulama'il akhirah. Bab mengenai adab-adab seorang penuntut ilmu dan adab-adab seorang pengajar disertai penyakit-penyakit ilmu dan penjelasan antara ulama yang buruk dan ulama yang akhirat. Kata beliau, amal muta'allim, seorang pelajar, orang yang menuntut ilmu Allah, fayambagilahu taqdimu taharatil nafsi an radha'ilal akhlaq wa madmumis sifat idhil ilmu ibadatul qalbi. Hendaklah orang yang menuntut ilmu, kata beliau, yang mendahulukan pensucian jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela, karena kata beliau ilmu itu adalah ibadah hati. Dan ini perkara yang sangat besar, ya akhi. Orang yang ingin menuntut ilmu hendaklah dia mempersiapkan tempat ilmu yang cocok untuknya. Karena sudah kita sebutkan pada pertemuan dahulu yang mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa permisalan ilmu dengan hati itu seperti air hujan dengan tanah. Ada tanah yang subur, kata Rasulullah, dia bisa menerima air dengan baik, bahkan menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Ada tanah yang keras, dia hanya bisa, ya, kata Rasulullah, menahan air saja. Sementara tanah itu tidak bisa, ya, mengambil manfaat sama sekali dari air itu. Ada lagi, kata Rasulullah, tanah yang gersang, licin. Ketika air hujan turun, ia tidak bisa untuk menahan air, tidak pula menerima air, bahkan ia pun ikut longsor. Permisalan yang pertama adalah seperti ya hati yang sehat, hati yang subur dan gembur. Ketika ilmu masuk ke dalam hati itu diterimanya dengan baik, bahkan menumbuhkan berbagai macam pepohonan berupa ilmu, kefakihan dan amal. Ya subhanallah. Maka dari itu, ya akhi, ketika seorang hamba ingin menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah yang pertama kali dia perhatikanlah pensucian jiwanya. Karena, ya akhi, keilmuan seorang hamba, manfaat atau tidaknya ilmu seorang hamba, ya, itu subhanallah, ya, sangat tergantung dan terpengaruh dengan kesucian hatinya. Coba engkau lihat, para pendengar perhatikan, orang-orang yang menuntut ilmu Allah sementara hatinya dipenuhi dengan penyakit, cinta dunia misalnya, cinta ketenaran misalnya, dia menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, tapi dia ingin tenar. Dia ingin dia disebut ulama. Ya subhanallah. Akhirnya apa, ya akhi? Dia sama sekali dia ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Sehingga antum lihat, subhanallah, perbuatan dia jauh dengan ilmu dia. Akibat daripada apa? Tentu jawabannya karena jiwanya belum dibersihkan ketika ia menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia, ya, sementara ada lagi yang lain, ya, lulus dari misalnya belajar dari Timur Tengah, Masya Allah, menuntut ilmu Allah di sana. Tapi pulang ternyata apa yang terjadi, akhi? Ya, bukan dakwah yang dia pikirkan, bukan berusaha bagaimana untuk menyeru manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Ya kan, tetapi ia kemudian sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Akibat daripada apa ya akhi? Akibat daripada ya hati yang tidak suci ketika ia menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, hendaknya, ya bahkan wajib, orang yang menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang didahulukan adalah berusaha untuk mensucikan jiwanya. Wallahi, tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak kecuali dalam rangka pensucian jiwa. Cobalah antum baca, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Wasyamsi wa Duhaha. Allah bersumpah 11 kali. Tak pernah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah sebanyak itu. Dan sumpah Allah untuk menekankan suatu perkara yang akan yang Allah akan sebutkan kelak. Allah berfirman, Wasyamsi wa buhaha, wal qamari idha talaha, wal nahari idha jallaha, wal layli idha yagshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tuhaha, wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha. Setelah Allah menyebutkan 11 sumpah ini, apa Allah berfirman? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah menyebutkan jawab, ya, jawab daripada sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh, kata Allah, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi, telah ya rusak, hancur orang yang yang mengotori jiwanya, subhanallah. Maka ya akhi, pensucian jiwa, pensucian hati bukan hanya sebatas di mulut menyanyi kesana kemari. Pensucian hati adalah dengan cara pendekatan diri kepada Allah, membersihkan hati kita dari berbagai macam adranu syirk, adranu syubuhati wa syahawat, kotoran kesyirikan, kotoran dari syubuhat dan syahawat. Ina, seorang ya penuntut ilmu atau seorang ulama atau seorang ustaz, ketika hatinya tidak bersih, ya, banyak di sana misalnya penyakit-penyakit hati, barangkali ia akan bersombong. Barangkali ia akan hasad dan dengki kepada orang yang yang masya Allah diberikan keilmuan barangkali lebih dari dirinya. Allah musta'an, sehingga akhirnya ya karena pensucian jiwa kurang diperhatikan, akhirnya ilmu itu hanya sebatas di mulut, akan tetapi tidak masuk di hatinya dan tidak ia teraplikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kata beliau, wa yambaghi lahu qat'ul 'ala'iq asy-syaghilah. Fa innal fikrata ma tatawazza'at qasurat an idraqil haqa'iq. Seorang penuntut ilmu hendaklah betul-betul ya pemikiran dia dan kesibukan dia adalah untuk ilmu. Bukan berarti seorang penuntut ilmu itu ya tidak mencari rezeki ataupun bekerja, tidak. Akan tetapi ya seorang penuntut ilmu hendaknya ya keinginan dia untuk mencari ilmu melebihi keinginan dia untuk mencari harta. Antum ya akhi, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, ketika mencari uang, hati kita berusaha untuk berpikir bagaimana dan berputar bagaimana cara mencari uang. Keinginan kita semua tertuju kepada uang. Walaupun terkadang kita harus melembur, ya, tidak peduli padahal badan kita capek. Untuk apa? Tujuan kita untuk mendapatkan uang. Padahal, ya, dia barangkali kalau dia berpikir sejenak dan merenung, dia akan memahami bahwa ilmu segala-galanya. Ilmu, ya, dibandingkan dengan harta, ya subhanallah, tidak bisa dibandingkan. harta tidak ada apa-apanya ya akhi. Maka dari itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Kumail, ya, kata beliau, mata khuzanul amwal wa hum ahya, para pemilik harta telah mati walaupun badannya masih hidup. Wal ulama ubaqun ma baqiyad dahru, sementara ulama itu akan terus harum ya sepanjang masa. Al ilmu khairu minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta, kata Ali bin Abi Thalib. Al ilmu yahrusuku anta alladhi tahrusul mal, karena ilmu yang akan menjaga dirimu, sementara engkau yang capek dan lelah untuk menjaga hartamu. Maka dari itu ya akhi, coba kita pikirkan sejenak tentang keutamaan ilmu. Apakah ilmu dan harta itu ya mempunyai nilai yang sama, ataukah ilmu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harta? Maka apabila keinginan kita kepada harta luar biasa, maka ya hendaknya keinginan kita kepada ilmu pun juga luar biasa. Faqad kana as-salafu yu'thiruna al-'ilma 'ala kulli syai'. Dahulu kata beliau, para ulama salaf masya Allah lebih mementingkan ilmu dari segala sesuatu. Faruya anil Imam Ahmad rahimahullah annahu lam yatazawwaj illa ba'da al-arba'in, ya bahwa Imam Ahmad ya baru menikah umur 40 tahun. Untuk apa sibuk menuntut ilmu, masya Allah. Namun tentunya ya akhi, perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal ya bukan kudwah ya. Kudwah kita Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ingin mengakhirkan menikah sampai umur seperti itu ya karena sibuk dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di zaman ini terutama, hendaklah dia berpikir. Yang pertama, di zaman kita ini zaman yang penuh fitnah. Para wanita yang keluar berpakaian tapi telanjang, fitnah syahwat yang begitu sangat luar biasa dahsyat. Ya. Ketika ia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menikah, ya dengan hujah dia ingin ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya padahal dia tidak seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam kesungguhan. Dia tidak seperti Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ya semangat yang luar biasa dalam mencari ilmu Allah Rabbul Alamin. Maka dari itulah para ulama mengatakan perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal ya tidak boleh kita jadikan untuk menentang sunnah menikah. Akan tetapi ini sebagai sebuah contoh saja. Ya bahwa ulama salaf terdahulu luar biasa bagaimana mereka mementingkan ilmu ya di atas segala sesuatu, subhanallah. Akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan adab-adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Kata beliau, wa 'ala al-muta'allim an yulqiya zimamahu ila al-mu'allim ilqa' al-marid zimamahu ila at-tabib fayatawadha'u lahu fayubalighu fi khidmatihi. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia bertawadhu kepada gurunya yang mengajarkan ilmunya. Ya, sebagaimana orang sakit di hadapan dokter. Orang sakit, akhi, di hadapan dokter tidak akan mengatakan, "Ah, Pak dokter, ya salah. Saya bukan sakit ini. Pak dokter, ya tidak punya kemampuan. Pak dokter begini dan begitu." Barangkali dokter akan marah, "Ya udah, kamu ngapain datang ke sini? Ya. Mau berobat ke sini tapi kok ya, mencaci maki dokter." Ya tidak demikian, akhi. Demikian pula, ya ketika kita belajar menuntut ilmu kepada seorang guru, ya kita tawadhu kepadanya sebagaimana seorang sakit di hadapan ya dokter. Berusaha kita mengambil ilmu darinya yang bermanfaat. Waqad kana Ibnu Abbas radhiyallahu an ya'khudhu bi rikabi Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu wa yaqul hakadha umirna an naf'ala bil ulama. Adalah Ibnu Abbas memegang tali kendali apa namanya binatang tunggangan Zaid bin Thabit. Lalu Ibnu Abbas berkata, demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat terhadap para ulama. Ikhwat al-Islam, wa mata takabbara al-muta'allim an yastafida min ghairi mawsufin bit-taqaddum fa huwa jahil. Kapan saja seseorang itu sombong, ya, tidak mau mengambil faedah dari orang yang lebih mempunyai kemampuan ilmu dari dirinya, berarti dia ini orang bodoh. Ya. Dia orang bodoh, kata beliau. Karena al-hikmata dhalatul mu'min aynama wajada akhadha. Karena kata beliau, ilmu itu adalah merupakan barang carian seorang mukmin. Jadi mana saja ia temukan, ia berusaha untuk ambil. Ya. Ya akhi, jangan kita merasa sombong untuk mengambil ilmu dari orang yang lebih muda dari kita. Walau ya kalau ternyata orang yang lebih muda dari kita mempunyai kelebihan ya di atas kita, mempunyai kelebihan ilmu. Jangan kita ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum yang merasa sombong dari orang yang seumur dengan kita untuk kita ambil ilmu darinya. Ini terlebih apalagi kepada yang lebih tua dari kita. Makanya Imam Bukhari berkata, tidak akan seseorang menjadi seorang muhaddis sampai ia mengambil dari tiga orang. Yang pertama dari orang yang lebih tua darinya. Yang kedua dari orang yang sebaya dengannya. Dan yang ketiga dari orang yang lebih muda dari dirinya. Coba lihat Imam Bukhari. Ya. Dengan Al-Imam At-Tirmidhi murid Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari lebih tua daripada Imam At-Tirmidhi. Dan itu Imam At-Tirmidhi banyak mengambil faedah dari Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari pun tidak malu untuk mengambil faedah dari Tirmidhi. Bahkan Imam Bukhari berkata memuji muridnya Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Ya, mastafattu minhu akthar mimma istafada minni. Aku lebih banyak mengambil faedah dari Tirmidhi daripada ia mengambil faedah dari diriku. Menunjukkan ketawaduan seorang alim. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, yang menyebutkan tentang adab seorang muta'allim penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inna min haqqil 'alim 'alayka an tusallim 'ala al-qaumi 'ammah wa takhussuhu bit-tahiyyah. Hak seorang ulama engkau mengucapkan salam kepada semuanya, tapi untuk guru secara khusus kita ucapkan salam, kata beliau. Wa anta jalisa amamahu, dan duduklah di majlis itu kalau bisa paling depan. Kalau kita terkadang lebih suka duduk di belakang, udah gitu nyender. Ya, sambil nyender, sambil nulis atau sambil mendengar, lama-lama apa yang terjadi, akhi? Matanya remang-remang. Ya. Kemudian nyawamu pun melayang, tidur entah, ya. Tidak lagi mendengarkan atau apa namanya, yang memperhatikan pelajaran. Rugi dia. Kata beliau, wa anta jlis amamah, duduklah di depan dia. Sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika beliau datang untuk mengajarkan kepada manusia tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, maka kemudian malaikat Jibril pun duduk di depan Rasulullah SAW. Ya. Mengajarkan beginilah seharusnya penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ia bersemangat untuk duduk paling depan. Kenapa, akhi? Karena itu ya lebih jauh dari apa? Ya dari lebih jauh dari mengantuk, lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk bertanya kepada syekh atau seorang guru kita. Kemudian kata beliau, wala tuksir alaihi su'al, jangan terlalu banyak bertanya. Terkadang seorang penuntut ilmu ya akhi, ya sedikit-sedikit bertanya, bukan berarti pertanyaan itu tidak boleh, tapi hendaknya seorang penuntut ilmu berusaha untuk memahami dulu, memahami segala sesuatu dengan pemahaman. Setelah dia fahami, setelah dia cari sendiri, Baru kemudian dia tanya kepada gurunya kalau memang dia sudah tidak mampu. Ini sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit bertanya. Tidak dilatih dirinya untuk memahami berbagai macam ya dalil dan yang lainnya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala yang melarang para sahabat untuk banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun melarang untuk banyak bertanya. Wala tu'inuhu fil jawab, jangan membantu guru kita dalam menjawab pertanyaan. Ya, ada murid terkadang merasa dirinya lebih punya ilmu tentang masalah itu. Lalu kemudian gurunya ketika menjawab langsung dia ikut menjawab. Ini tidak adab, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, kecuali kalau memang gurunya mengizinkan, tafadhal, silakan, barangkali engkau mempunyai ya kelebihan ilmu. Silakan ya akhi. Wala tuliha alaihi idza kasil. Kalau gurunya sedang malas atau sedang kurang fit atau kurang mood lah istilahnya, ya, jangan kita kemudian paksakan. Ya, ketika kita bertanya ataupun yang lainnya. La. Wala turaji'ahu idza mtana. Ya, demikian pula guru kita kalau ternyata ya sedang tidak mau diganggu misalnya. Jadi jangan kita ganggu. Wala taktabanna indahu ahada, jangan menggibah di depan guru kita seorang pun juga. Ya kalau misalnya ya akhi a'azani Allah wa iyyakum, kita berada di depan guru kita, jangan menggibah orang lain. Karena majlis ilmu bukan majlis gibah. Ya walaupun tentunya yang namanya gibah itu telah dibagi oleh para ulama, ada gibah yang memang haram dan ada gibah yang diperbolehkan karena adanya maslahat. Ya. Sebagaimana nanti insyaAllah akan kita bahas. Wala taktubanna atharatahu wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Jangan kamu cari-cari kesalahannya. Kalaupun dia salah, ya terimalah uzurnya. Wala taqulanna lahu, kata Ali bin Abi Thalib, dan jangan kamu berkata kepada guru kita, sami'tu fulanan yaqulu kadza, wala inna fulanan yaqulu khilafak. Aku mendengar si fulan ya syekh ya namanya ini ya berkata begini, atau ustaz anu ya pendapatnya berbeda dengan engkau. Jangan, kata beliau. Kenapa ya akhi? Karena itu terkadang bisa menimbulkan ya antara ustaz itu hatinya mereka akhirnya tidak bersih. Ya, tapi kan ustaz fulan mengatakan begini, ustaz fulan mengatakan begitu. Ya subhanallah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengingatkan bahwa itu bukan adab penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah beberapa adab yang harus diperhatikan. Tentunya ya pembahasan masalah adab penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala telah disendirikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya kitab yang paling bagus adalah Hilyatul Talib ya Talibul Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahumullah. Kemudian kata beliau, faslun fi afatil ilmi wa bayani ulama'is su' wa ulama'il akhirah. Fasal tentang penjelasan ya antara ulama buruk dan ulama akhirat. Siapa ulama buruk ya akhi? Kata beliau, ulama'us su' هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. Ulama yang buruk yang tujuannya adalah dia ingin mencari kesenangan dunia, dia ingin mencari pamor, popularitas, kemasyhuran, ketenaran. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah." Barang siapa, kata Rasulullah, yang menuntut ilmu, ya dari ilmu yang harus ditujukan untuk Allah, ya keridhaan Allah, ternyata ia menuntutnya hanya karena ingin mencari kesenangan dunia, dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Maka ya akhi, ini sudah kita ingatkan di awal pembahasan ya. Seorang penuntut ilmu tentunya harus memperintrospeksi diri. Selama ini dia menuntut ilmu untuk apa? Pensucian jiwa sangat penting sekali. Ya, bahkan terhadap para ulama pun berusaha terus untuk mensucikan jiwanya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fa huwa fin nar. Siapa, kata Rasulullah, yang menuntut ilmu ya agar ia bisa mendebat para ulama, atau dia ingin disebut sebanding dengan para ulama ya, dan berdialog dengan para sufaha, atau agar orang-orang memuji dia dan mengatakan bahwa dirinya seorang ulama, seorang pintar dan yang lainnya, fahuwa finnar, kata Rasulullah, maka ia di dalam api neraka. Na'udzubillah, nas'alallaha assalamata wal afiyah. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ashaddun nasi nadamatan indal maut alimun mufarriq. Orang yang paling menyesal ketika dia matinya nanti, katanya, seorang yang berilmu namun ia melecehkan atau ia kurang memperhatikan ilmunya. Bagaimana pengamalan ilmunya? Apakah ia mengamalkan ilmunya atau tidak, ya akhi? Wa'lam, kata beliau, annal ma'khudha 'alal 'alim an yaquma bil awamir wan nawahi. وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات. Ketahuilah, seorang ulama itu, seorang yang berilmu itu, kewajiban dia adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bukan dia kemudian berpaling dari dunia sama sekali, tidak, kata beliau. Walaupun demikian, kata beliau, seorang ulama hendaknya jangan rakus terhadap kehidupan dunia. Ya. Yang bagilahu an yataqallal minad dunya mahma istata, kalau dia mampu untuk mempersedikit dunia, lakukanlah sebagaimana Rasulullah memberikan contoh. Akan tetapi, kata beliau, tidak setiap orang mampu untuk seperti itu. La ya'li annahu laysa kullu jismin yaqbalu taqallul fa innan nas yatafawatun, kata beliau. Tapi tidak setiap orang bisa ya, seperti misalnya Imam Ahmad yang sangat zuhud. Ya, tidak setiap orang mampu seperti Imam Nawawi rahimahullah yang masya Allah saking miskinnya tidak bisa menikah. Akan tetapi, ya, manusia dalam masalah ini kemampuannya berbeda-beda. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau masya Allah, ya, kana hasanul mat'am. Disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri itu makanannya selalu yang enak-enak. Ya. Apa kata beliau alasannya? Inna dabah idza lam tuhsin ilaiha fil alaf lam ta'mal. Ya, binatang ternak saja, kalau kamu ngasih makanannya sembarangan, ya jalannya juga ya apa tidak kencang, kata beliau. Demikian pula ya. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, dengan ketakwaan beliau, kezuhudan beliau, keilmuan beliau, ya subhanallah, tapi ternyata dalam masalah ini beliau memilih ya untuk apa namanya tidak meninggalkan dunia sama sekali. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yasbiru fi khusyunatil 'aysh ala amrin 'adzim. Beliau sabar sekali dengan hidup yang susah ya, belangsak gitu. Wattiba'at tafawat. Namun demikian, kata beliau, tabiat manusia berbeda-beda. Ya, siapa yang mampu silakan, siapa yang tidak mampu silakan. Dalam masalah dunia itu sifatnya adalah mubah. Yang terpenting adalah tidak memalingkan dari kita dari Allah dan kehidupan akhirat. Allahu a'lam, saya kira cukup ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian ikhwatul Islam azan ya wahayakum pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badusalam Asyih Hafizullah Ta'ala dari pembahasan yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami beri kesempatan bagi Anda para pendengar sekalian untuk bertanya perihal pembahasan kita di pagi hari ini di 0218236543 dan di pesan singkat di 0819896543, dan kami sangat mohon diberitahukan kembali bahwa pertanyaan yang akan disampaikan disesuaikan dengan materi kita di pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada satu penelpon. Ya, halo. Ya, terputus. Kami beri kesempatan kembali pada para penelpon sekalian yang ingin bergabung bersama kami di kosong. Selanjutnya kami hadirkan siaran tunda dari pembahasan Mukhtasar Minhajul Qasidin setelah kita simak pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Salam. Akan kita simak bersama sesi tanya jawab, dan tentunya kepada Anda pendengar sekalian, kami mohon maaf tidak bisa melayani pertanyaan yang sudah ada Anda ajukan, baik melalui pesan singkat ataupun bagi Anda yang menghubungi di line telepon. Dan kami mengucapkan selamat menyimak. 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pertama, kita angkat dari pesan singkat dari Abu Sahal di Cakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah menghindari TV termasuk penyucian diri? Banyak trouble dan banyak yang penuntut ilmu yang masih menonton TV dengan alasan yang penting tidak terpengaruh. Mohon sarannya, Supran. Apa yang dimaksud dengan menonton TV? Kalau menonton TV maksudnya acara-acara yang disajikan, ya, berupa ya hura-hura dan yang lainnya, atau acara-acara yang ada kita lihat di zaman ini, hendaklah dia berpikir yang dia tonton berupa sinetron ataupun yang lainnya, apa dia dapat ambil manfaat? Manfaat apa yang dia hasilkan dari situ? Apakah menambah keimanannya, menambah ilmunya, ataukah dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada kehidupan akhirat? Coba, ya, bawakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada dirinya. Jawab satu persatu. Bila pertanyaan itu semua jawabannya tidak, maka, ya, bukankah lebih baik kita untuk mensibukkan diri dengan yang lebih baik? Barangkali antum berkata, yang penting tidak terpengaruh. Apa antum tidak tahu bahwa syaitan itu mencatatkan manusia sedikit demi sedikit? Bukankah Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan"? Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi dan ya, Sufyan ats-Tsauri disebutkan di dalam sebuah atsar mengatakan bahwa khutuwatu syaitan, langkah-langkah setan itu ya lebih halus daripada sutra. Ketika langkah-langkah setan itu lebih halus, terkadang manusia tidak merasa kalau dia telah terjerembab di dalam jaring-jaring setan. Dia merasa imannya baik-baik saja. Dia merasa demikian. Sementara ia tidak sadar ia diseret. Dibelinya televisi. Kemudian dia berkata, saya niatnya cuma beli, ya lihat berita-beritanya aja. Barangkali sebulan, dua bulan, dia mampu untuk memanage dirinya. Kemudian ternyata sekali-kali penasaran pengen lihat acara lain. Ternyata, ya ada sinetron kok, ini bagus sekali. Wah, kayaknya ini pendidikan. Mulai dia melihat. Ya, dia merasa dirinya, saya kan masih bisa menjaga diri saya sendiri. Dia tidak sadar kalau syaitan itu masya Allah lebih cerdik dari dirinya. Kemudian apa yang terjadi, ya akhi, sudah terbiasa dengan sinetron, melihat perempuan yang lewat lagi berupa iklan, masya Allah. Ya, wanita-wanita telanjang, hilang kecemburuan kepada istrinya. Istrinya pun juga cemburu, hilang kecemburuan kepada suaminya. Ya, hilang kecemburuan kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi anak-anaknya, tanpa sepengetahuan dia ketika dia bekerja, ditontonnya film-film dan yang lainnya, merusak dirinya, merusak istrinya, merusak ya anak-anaknya, ya subhanallah. Saya tidak mengatakan televisi haram. Tapi ketika melihat acara-acara yang begitu hanya sangat menghancurkan, 99% acara di televisi saya katakan tidak ada manfaatnya. Apakah hanya membela 1% yang dianggap manfaat? kemudian kita ya cerembabkan diri kita kepada 99% sesuatu yang tidak bermanfaat, la Allah. Barangkali yang lebih bermanfaat tentu televisi kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Kita ambil, cabut antenanya. Ya, kita untuk apa namanya misalnya menyetel tembak VCD-VCD masyaikh. Ya. Demikian pula hal-hal yang bermanfaat, ya. Ini sesuatu yang bisa kita jadikan apa namanya ambil faedah daripada televisi, ya tiada lain adalah untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada pertanyaan dari Abu Huzaifa Samani di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum orang yang suka menasihati tetapi nasihat itu lebih besarnya belum diamalkan oleh orang yang memberi nasihat tersebut? Dan apakah orang yang memberi nasihat tersebut dituntut untuk mengamalkan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain? Ya akhi, orang yang pintar memberikan nasihat banyak. Para ustaz semuanya pintar memberikan nasihat, termasuk saya sendiri. Namun yang sulit itu mengamalkan nasihat, dan yang lebih sulit lagi adalah menerima nasihat. Memang memberikan nasihat itu adalah sesuatu yang baik dan bagus, disebutkan dalam hadis idas tan sahaka fansahu. Di antara hak muslim, kalau dia minta nasihat kepada kamu, nasihati dia, memberikan nasihat. Akan tetapi, akhi a'azani Allah wa iyyakum, orang yang diberikan nasihat ternyata terkadang juga lebih sulit daripada memberikan nasihat. Dia berpikir ketika dia dinasihati oleh orang yang memberikan nasihat, ah, kamu ini ngapain memberikan nasihat kepada saya? Dia bergumam di hatinya. Yang penting kamu aja sendiri untuk mengamalkan nasihat. Mulai syaitan, ya akhi a'azani Allah, mempermainkan hatinya. Sebetulnya dia tidak mau dinasihati. Ya, hatinya enggak enggan untuk menerima nasihat. Maka dari itu, kalau antum dinasihati, jangan antum cari kesalahan orang-orang yang menasihati. Kamu aja yang menasihati, ya, enggak mengamalkan nasihat kamu. Jangan. Katakan kepada dia, jazakallah khair ya akhi, ya saya berusaha untuk mengamalkan nasihat antum semaksimal mungkin. Jangan kemudian antum balas kemudian mencari-cari kesalahan dia. Ini sebuah perkara yang tidak bagus, akhi. Kalau masalah si pemberi nasihat itu tidak mengamalkan nasihat itu antara dirinya dengan Allah Rabbul Alamin. Dosa yang dia tanggung. Adapun kemudian kita diberikan nasihat dan alhamdulillah mendapatkan manfaat, bukankah itu kebaikan buat diri kita? Banyak orang pandai memberikan nasihat. Dan ternyata orang yang diberikan nasihat barangkali lebih dahulu masuk surga daripada yang memberikan nasihat. Iya. Orang yang memberikan nasihat ketika ia tidak mengamalkan nasihatnya, mungkin ia dijerembabkan oleh Allah ke dalam api neraka. Tapi orang yang diberikan nasihatnya, ia bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu bisa jadi. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki yang dimasukkan ke dalam surga, ke dalam api neraka. Dia berkeliling-keliling kesakitan, ya karena ususnya dibetot, apa dikeluarkan. Disiksa dia. Akhirnya penduduk api neraka berkumpul. Ya, dan berkata kepada dia, hai fulan, bukankah waktu di dunia engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Kenapa engkau dalam api neraka? Maka si fulan ini berkata, betul. Dahulu aku menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak mengamalkannya. Dahulu aku mencegah manusia dari kemungkaran, tapi aku malah jatuh ke dalamnya. Ini tentunya akhi, ya, sebagai sebuah peringatan buat orang yang menasihati, dan juga sebagai sebuah peringatan untuk orang yang dinasihati. Orang yang memberikan nasihat telah ahsan, telah memberikan sebuah kebaikan. Orang yang diberikan nasihat, ketika ia menerima nasihat tanpa melihat keadaan orang yang menasihati, ia pun telah ahsan. Ya, tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah. Tujuan kita mencari ya pahala akhirat. Buang segala sesuatu yang ada di dalam hati kita tersebut ia berupa mencari kesalahan dan yang lainnya. Nah, demikian, dan selanjutnya kami beralih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Bapak Untung yang berada di Cibitung. Silakan Bapak Untung. Assalamualaikum. Saya pernah lihat di suatu majelis Pak Ustadznya memberi tausiah kepada jamaahnya, kemudian di dalam jamaah tersebut ikhwan dan akhwatnya tidak kasih hijab. Kemudian akhwatnya pun ada yang menggunakan jilbabnya tapi di selain panggung gitu aja. Itu gimana? Masalah hijab antara ikhwan dan akhwat adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Iya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'atumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab?" Apabila kamu ingin meminta atau bertanya tentang meminta sesuatu ya kepada mereka, mintalah dari belakang hijab. Dalam ta'lim, ya. Demikian pula hendaknya seorang ustaz mengajarkan sesuatu yang baik kepada madu'unya. Jangan kemudian membiasakan antara ikhwan dan akhwat itu tanpa hijab, sehingga satu sama lainnya saling melihat. Jangan dikiaskan dengan sholat, karena sholat berjamaah memang disebutkan dalam tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ya jamaah laki-laki dan jamaah perempuan ada hijabnya. Akan tetapi, ya, karena di dalam sholat semua orang tunduk di hadapan Allah. Di dalam sholat semua orang, ya, memperhatikan kekhusyuan mereka masing-masing. Adapun dalam ta'lim, ya, seorang ustaz barangkali bisa saja melihat wanita yang cantik dan yang lainnya, sehingga matanya terkotori. Barangkali dia berdalih, ya, ini kan untuk maslahat ta'lim. Kita katakan, ya akhi, barangkali engkau mengatakan itu maslahat, akan tetapi ketika antum melihat para wanita dan mengotori mata antum, bukankah melihat para wanita itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Apakah yang antum melihat atau yang ada di hadapan antum wanita-wanita yang semuanya bercadar? Jawab, tidak. Makanya saya pernah langsung bertanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengenai seorang ustaz mengajarkan kepada wanita dengan tanpa hijab. Kata beliau, tidak boleh. Ya, terlebih di zaman ini fitnahnya berat, besar, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya, yang lebih baik dan tentunya yang lebih afdal dan lebih mendidik murid-murid kita, ya, adalah dengan antara wanita dan laki-laki dalam ta'lim itu hendaknya memakai hijab, ya, supaya lebih jauh dari fitnah. Allahu a'lam. Demikian, dan selanjutnya ada Ummu Hanif yang berada di Kalibata di ujung telepon. Silakan Ummu Hanif. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, alhamdulillah saya selama udah 1 tahun ini mengenal sunnah dari radio saja ya Ustaz. Alhamdulillah. Cuma sebelumnya dan sekarang masih saya mengaji atau menuntut ilmu di guru yang masih mengamalkan hal-hal yang tidak sesuai sunnah, ya misalnya apa zikir pagi dan petangnya tidak sesuai dengan hadis atau sunnah itu ya Ustaz, ya mungkin Ustaz tidak tahu sebaiknya saya gimana ya Ustaz, apakah saya teruskan dengan saya pilah-pilah atau saya berhenti sama sekali dan mencari yang lain gitu Ustaz. Demikian aja Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ibu, ini disesuaikan dengan keadaan ibu. Dalam artian, bila ibu mampu dan bisa memberikan faedah kepada guru tadi dengan memberikan kepada dia hadis-hadis yang sahih ya tentang zikir pagi dan petang misalnya, dan guru tersebut ternyata bisa menerimanya dan bisa menggantinya dan dia bisa mengambil faedah dari ibu, silakan lanjutkan. Ya. Tapi apabila ternyata ibu tidak bisa tidak mampu memberikan, tidak bisa mampu merubah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Bahkan ibu terpengaruh oleh syubhatnya akibat daripada rendah atau minimnya keilmuan kita, maka lebih baik kita menghindar dari fitnah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mubarak, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu 'inda al-asaghir." Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Siapa dia al-asaghir? Ya, ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, kata beliau, "Hum ahlul bid'ah." Mereka adalah pelaku bid'ah. Maka dari itu, di sini Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita bahwa dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita melihat ya gurunya siapa. Memang menuntut ilmu apa mencari atau menerima kebenaran dari siapa saja kita terima kalau memang itu yang disampaikan benar. Tapi Rasulullah mengingatkan dalam menuntut ilmu tidak demikian. Makanya para ulama berkata, "Inna hadzal ilma din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu itu. Berkata Abdullah bin Umar, dinak, fa'innama huwa damuk walahmuk. Khudh anil ladhina istaqamu, wala ta'khudh anil ladhina ma'alu. Agamamu jagalah. Dia adalah darah dagingmu, kata Abdullah bin Umar. Ambil dari orang yang lurus akidah manhajnya istiqamah. Dan jangan ambil dari orang yang melenceng, kata beliau. Ini adalah wasiat salafun salih dan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, demikian, dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan senada, yaitu di dua pertanyaan mengenai masalah musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah benar atau mohon dijelaskan dalil haramnya musik dan siapa perawinya, dan buku apakah yang bagus untuk dibaca mengenai masalah musik tersebut? Sebetulnya pernah saya bahas dalam pembahasan kitab Ighathatul Lahfan dalam sekitar setahun atau dua tahun yang lalu. Dan setelah perinci dalil-dalilnya, dan saya bantah ya orang-orang yang mengatakan bahwa musik itu boleh. Yang jelas hadis yang ya mengharamkan musik ada sekitar 6 hadis. Di antaranya hadis Al-Imam Al-Bukhari yang dianggap dhaif atau lemah oleh Ibnu Hazm dan diikuti oleh para muqallidin di zaman ini. Itu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh benar-benar akan ada dari umatku suatu kaum yang menganggap halal ya zina, sutra, arak, dan alat-alat musik. Dan hadis ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm dhaif, padahal hadis ini dalam Sahih Bukhari, dan padahal para ulama semua bersepakat akan kesahihan hadis ini. Alasan Ibnu Hazm mendhaifkan hadis ini karena Imam Bukhari berkata, "Qala Hisham bin Ammar." Berkata Hisham bin Ammar, menurut Ibnu Hazm, ini adalah siwatu ta'liq. Ini redaksi yang menunjukkan bahwa ya sanadnya mu'allak, ada yang dihilangkan. Sedangkan hadis mu'allak, kata Ibnu Hazm, termasuk jenis daripada hadis yang lemah. Akan tetapi telah dijawab alhamdulillah oleh para ulama, ya, dengan jawaban-jawaban yang sangat kokoh sekali. Yang pertama, bahwa kata-kata qala ya itu tidak menunjukkan secara mutlak bahwa sanadnya terputus. Karena telah mutaqarrir, telah sabit bahwasannya seorang perawi yang ada kemungkinan bertemu dengan gurunya dan dia bukan mudallis, kalau dia mengucapkan qala atau an, maka tetap dihubungi bersambung sebagaimana telah dinyatakan pula Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Iya. Dan Imam Bukhari bukan perawi mudallis. Yang kedua, bahwa Hisham bin Ammar adalah guru daripada Imam Bukhari langsung. Sehingga perkata Imam Bukhari qala Hisham bin Ammar, walaupun redaksinya redaksi mu'allak, akan tetapi dia tidak dianggap mu'allak. Kenapa? Karena Hisham bin Ammar itu adalah guru Imam Bukhari. Dan seperti ini diterima atas pendapat jumhur muhaddisin, selama yang pertama imkaniyatul liqa, ya masih mungkin bertemu. Kalau masih mungkin bertemu saja diterima, bagaimana kalau dia bertemu langsung dan gurunya langsung? Yang kedua, bukan mudallis. Dua syaratnya terpenuhi pada Imam Bukhari, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa hadis itu mu'allak. Yang ketiga, kalaupun kita terima misalnya ya perkataan orang yang mengatakan itu hadis mu'allak, namun ya telah kita dapatkan ulama-ulama lain menyebutkan sanadnya secara bersambung, seperti Ibn Hibban dalam sahihnya, Ibn Khuzaimah di dalam sahihnya juga, ya, sehingga tidak bisa dan tidak bisa dijadikan alasan ya untuk dinyatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Ya, tatkala melihat hadis tersebut ternyata memang sahih, orang-orang yang berusaha menghalalkan musik berusaha menikam dari sisi apa namanya lafaznya. Apa katanya? Ya, di situ Rasulullah mengatakan la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-ma'az wal-khamr wal-ma'azif wa. Ya, akan benar-benar ada dari umatku yang akan menganggap halal apa? Al-hira, zina, wal-harira sutra, wal-khamra dan arak, wal-ma'azif dan alat-alat musik. Kata mereka, waw dalam bahasa Arab tidak mengharuskan setara dalam hukum. Bisa saja hukumnya berbeda. Kita jawab, betul. Namun itu kalau ternyata, ya, waw tersebut mempunyai, pertama, ya, ada dalil yang memalingkannya. Yang kedua, ya, tidak bersambung dalam satu kalimat. Sedangkan ini dalam satu kalimat yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan juga oleh para ulama usul fikih dalam masalah ini. Ya. Tentunya bukan di sini pembahasan secara terperinci, namun ini sebagai sebuah sedikit ya bantahan saja terhadap mereka yang mendhaifkan atau berusaha untuk apa namanya mempermasalahkan Sahih Bukhari adalah hadis dalam Sahih Bukhari ini. Akhal Islam azan ya Allah ya kum, hadis tentang Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari yang telah saya sebutkan tadi adalah hadis yang sahih dan lafadznya pun jelas, ya, terutama juga telah ada hadis-hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, demikian pula yang lainnya yang mengenai daripada keharaman alat-alat musik, dan ini adalah perkara yang telah menjadi ijma dari kalangan imam yang empat. Memang, ya, sebagian ulama ada yang menukil, katanya ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan, bahkan menisbatkan Imam Malik membolehkan gitar. Akan tetapi, ya, subhanallah, alhamdulillah, apa namanya, sanad-sanad kepada ulama tersebut tidak sahih. Ya, tidak ada yang sahih, justru yang sahih adalah kebalikannya, di mana mereka tegas mengharamkan alat-alat musik. Allahu a'lam. Nah. Dan mungkin buku yang bagus untuk dibaca. Banyak, ya, alhamdulillah, di antaranya bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah yang sangat bagus sekali, yang berjudul Hukmu Alatit Torb, ya, hukum alat-alat musik, ya. Demikian pula, tapi belum diterjemahkan, ada yang sangat bagus sekali, bantahan terhadap ya Dr. Yusuf Al-Qarbawi mengenai pembolehan dan penghalalan musik, yang ditulis oleh Dr. Musa Ramadan, ya, dalam sebuah buku yang sangat kuat dan kokoh, dibantah semua kaidah-kaidah dan dalil-dalilnya satu persatu. Nah, ya, dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada pertanyaan yang senada pula mengenai masalah wanita yang menuntut ilmu keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, saya seorang ahwat yang sedang kuliah, yang dimana dalam kuliah tersebut sering terjadi atau mungkin terjadi ikhtilat. Dan saya ingin keluar sekali dari tempat kuliah tersebut, namun orang tua tidak boleh dan melarangnya hingga harus diteruskan hingga selesai. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh seorang ahwat tersebut? Pertama, kewajiban kita adalah menghindari ya tempat-tempat yang bisa merusak diri kita dan agama kita. Tentu ikhtilat, ya, terutama laki-laki dan wanita, tidak akan pernah seorang hamba bisa lepas dari fitnah syahwat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Seorang wanita ketika bercampur bau dengan laki-laki dan melihat laki-laki yang barangkali ya ganteng lah istilahnya, punya kelebihan lah, pasti akan ada ketertarikan syahwat ya. Dan ini termasuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Maka dari itu ya kita berusaha untuk menjauhinya. Nah sekarang permasalahannya, kita dibenturkan dengan keinginan ya orang tua kita. Mungkin ya coba kita berikan dulu pengertian kepada mereka tentang masalah ini. Ya, berikan alasan-alasan yang tepat, berikan alasan-alasan yang kuat. Ya, sambil terus ya tetap bertawakal kepada Allah dan memohon agar hati orang tua kita dibukakan. Ya. Kalau ternyata keadaannya sulit sekali, orang tua tetap ya tidak ridho kalau kita keluar dari itu, maka kita berusaha untuk menjauhi ikhtilat semaksimal mungkin. Tidak duduk dengan laki-laki, tidak bercakap-cakap dengan mereka, tundukkan pandangan, ya dan yang lainnya. Allah. Ya, demikian. Dan selanjutnya masih di pesan singkat dari Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah maksud dari kehancuran suatu kaum dengan menyelisihi sunnah dan banyak bertanya? Apakah maksud dengan banyak bertanya tersebut itu berarti artinya banyak membantah? Akhi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikr, yaitu para ulama, jika kamu tidak tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang untuk bertanya dari sesuatu yang bisa memberatkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang suatu pertanyaan yang apabila kamu tahu pertanyaan itu akan bisa membuat kamu binasa. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang khusus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu waktu itu masih terus turun. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk banyak bertanya. Dan para ulama menjelaskan bahwa pertanyaan yang dilarang itu ada beberapa macam. Yang pertama, itu pertanyaan-pertanyaan tentang rahasia Allah. Bertanya tentang takdir. Bertanya tentang bagaimana tata cara sifat Allah. Seperti halnya ada seorang datang kepada Imam Malik, lalu berkata, "Hai Malik, disebutkan dalam ayat Ar-Rahman alal arsy istawa, bagaimana tata cara istiwanya? Ya Ar-Rahman bersemayam di atas arsy, bagaimana tata cara bersemayamnya Imam Malik?" Apa kata jawab? Apa jawab beliau? Kata beliau, "Al-istiwa'u ma'lum, wal-kayfu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah." Bersemayam itu sesuatu yang sudah diketahui maknanya. Tata caranya tidak bisa kita ketahui, kata beliau. Mengimaninya wajib, dan bertanya tentang tata caranya itu bid'ah. Ini terkadang kita bertanya-tanya. Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah? Allah punya tangan, bagaimana tangan Allah? Jari-jemari Allah bagaimana? Jempol semua bagaimana? Ini pertanyaan yang tidak berhak ya, akhi. Dilarang dalam syariat kita. Yang kedua, bertanya dalam rangka istihza. Apa itu? Memperolok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan perolokan yang terkadang kita bikin teka-teki ya, supaya manusia ketawa ya, tidak lain memperolok Al-Quran. Ini adalah merupakan sifat orang-orang munafikin yang dilarang oleh Allah, bahkan ini termasuk pembatal keimanan. Yang ketiga ya akhi, pertanyaan yang dilarang, ya, yaitu bertanya ya tentang apa namanya sesuatu yang mustahil terjadi, dikategorikan oleh para ulama sebagai pertanyaan yang terlarang, ya. Demikian pula pertanyaan yang belum pernah apa bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La tas'al anma amma lam yakun." Ya, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Kenapa? Kata beliau, karena yang sudah terjadi saja sudah menyibukkan diri kita dari hal yang belum terjadi itu. Maka dari itu ya akhi, ini pertanyaan tidak boleh. Ya. Di antaranya pertanyaan apa namanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk iman kita. Seperti misalnya ya, Ashabul Kahfi itu 7 orang dan satu lagi anjing. Kemudian bertanya, "Ustaz, ya, jenis anjing apa? Apa anjingnya anjing helder ataukah anjing bulldog misalnya?" Jelas ini pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Ya, sukar yang seperti ini juga dilarang oleh para ulama karena itu tidak bermanfaat. Maka ya akhi, ya. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan seorang hamba itu kufur kepada Allah. Seperti yang ada di terkadang dipertanyakan di IAIN. Ya, para mahasiswa baru diberikan pertanyaan-pertanyaan, disuruh mereka menjawab. Ya, dan pertanyaan itu menjadikan iman mereka itu guncang. Apa katanya? Mampukah Allah menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya? Jawaban pertanyaan ini mungkin akan menjadi sebuah serba salah. Kalau dikatakan katanya, Allah mampu menciptakan yang lebih sempurna darinya, berarti ada yang lebih sempurna dari Allah. Kalau dikatakan tidak mampu, berarti Allah lemah. Oh, bagaimana jawabannya? Nah, ini adalah pertanyaan pertama, pertanyaan yang kufur ya akhi. Ya. Bagaimana dia akan bertanya tentang Allah sementara Allah berfirman la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang dirinya, tapi merekalah yang akan ditanya. Dan mungkinkah sesuatu lebih sempurna dari penciptanya? Ya, sesempurna apapun yang diciptakan tetap dia diciptakan. Ya, tidak akan mungkin sempurna lebih sempurna daripada yang menciptakannya. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang oleh syariat kita. Adapun bertanya tentang memang sesuatu yang sifatnya maslahat untuk agama kita dan kita sangat butuh jawabannya ya dalam kehidupan sehari-hari kita, maka itu tidak apa-apa. Yang salah seorang penuntut ilmu ya terkadang bikin pertanyaan-pertanyaan daripada iseng nanya. Ya kalau dia sudah faham enggak perlu. Ya. Dan tidak perlu juga pertanyaan itu tujuannya untuk menguji seorang ustaz. Ya, saya pengen uji nih ustaz ini. Ya, sehebat apa dia? Ini juga perkara yang tidak diperbolehkan. Nah. Ya, dan demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Dan selanjutnya kami beralih di line telepon 0218236543 dan sudah ada Bapak Yunus yang menunggu di Depok. Silakan Bapak Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini saya mau tanya, saya pernah jatuh dari kendaraan tahun 86 kemudian geger otak begitu ngalem kata dokter. Jadi setiap sholat tuh selalu suka lupa begitu itu. Karena rakaat pertama apa kedua apa sudah sudah tahiyat awal atau belum, jadi sering itu dengan mendadak itu bagaimana sholat saya apa di hal apa tidak? Ya itu aja Pak. Ya, itu aja. Baik. Cukup saya. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka Bapak hendaklah bertakwa kepada Allah semampu Bapak. Fattaqullaha masata'tum. Salat semampu Bapak. Kalau Bapak lupa, saya ini sudah tayat awal atau belum? Bapak bisa ganti dengan sujud sahwi. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Likulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim." Ya, untuk setiap lupa dalam salat, boleh diganti dengan dua sujud sahwi setelah salam. Hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka dari itu ini merupakan kemudahan syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka dari itu ya, kalau bapak misalnya lupa dalam sholat, ganti saja dengan sujud sahwi setelah salam. Ya, kami doakan kepada Bapak Yulis, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak. Dan selanjutnya masih di 0218236543 ada Abu Hanif yang berada di Tangerang. Silakan Abu Hanif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang ilmu jarh wa ta'dil itu bisa digunakan untuk umum Ustaz. Misalkan nih ada Ustaz di dalam forum taklim gitu, membicarakan kejelekan Ustaz-Ustaz lain gitu yang bermansat salat, agar tujuannya mereka gak boleh ngaji ke Ustaz-Ustaz gitu. Ya akhi, membicarakan Ustaz-Ustaz lain ataupun kesesatan jamaah lain atau yang lainnya, memang betul pernah dilakukan oleh para sahabat, demikian pula para tabi'in dan para ulama setelahnya. Ya, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW salat di rumah Itban bin Malik yang waktu itu buta. Kemudian ketika para sahabat yang ada dekat rumah di situ mendengar Rasulullah SAW ada di rumah Itban bin Malik, mereka pun berkumpullah di rumah Itban bin Malik. Hadis itu sahih di riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ya, mereka berbincang-bincang. Apa salah seorang mereka berkata, kemana Malik bin Dukhsyum? Kok enggak kelihatan moncong hidungnya? Yang satu berkata, itu orang munafik. Iya. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang itu, bukankah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata orang itu, tapi hai Rasulullah, ya kami melihat orang ini sangat akrab dengan orang-orang munafikin. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, karena mengharapkan wajah Allah. Diambil faedah oleh Imam Nawawi rahimahullah dari hadis ini, bolehnya memperbincangkan seseorang untuk kemaslahatan agama, ya, agar orang-orang ya terhindar daripada keburukan orang itu. Ini kaidah asal. Namun dalam praktek banyak sekali dimasukkan oleh hawa nafsu dan tanpa pertimbangan maslahat dan mudarat. Sebatas seseorang itu misalnya ya tidak mengaji ke ustadznya, atau sebatas misalnya si fulan ada sedikit berteman dengan si fulan atau ada hubungan dengan si fulan, langsung dicap ya tanpa melihat hakikat dan keadaannya. Ini adalah sebuah perkara yang terkadang sifatnya menzalimi. Makanya pelaksanaan jarh wa ta'dil di zaman ini bukan pada tempatnya. Kalau di zaman dahulu para ulama ketika menjarah, memang betul-betul di atas keilmuan mereka, para ulama yang wara, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjarah. Ya. Maka dari itu akal Islam azan ya Allah, majlis-majlis yang dipenuhi dengan jarah, celaan, ya, fulan dan fulan, itu mujud bukan majlis para ulama salaf. Para ulama salaf lebih banyak ya menekankan kepada ta'sil, ilmu dan yang lain. Adapun kemudian majlis itu dipenuhi dengan celaan si fulan sururi si fulan ini, la khairu fi, tidak ada kebaikan di situ. Lebih baik antum pergi dan antum mencari ilmu, karena tujuan antum adalah untuk menuntut ilmu, bukan untuk mengetahui si fulan wa fulan wa fulan. Ya, Allahu a'lam. Ya, dan syukurnya jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Yahas Martin Caniago yang berada di Cipulir, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, buku Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali itu dikarang waktu beliau sudah bertobat atau belum? Mohon nasihatnya. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Ghazali ketika beliau ya sebelum bertaubat, karena setelah bertaubat kata para ulama beliau tidak sempat menulis buku apapun juga. Ya, maka dari itulah Zainuddin al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, guru daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, mengeluarkan fatwa di zamannya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin karena di dalamnya banyak sekali hal-hal yang menyesatkan. Iya, bahkan Zainuddin Al-Iraqi dalam kitab beliau Hamlul Asfar, ya, kitab takhrij Ihya Ulumuddin itu, beliau mengatakan bahwa di dalam hadis ini, di dalam buku Ihya Ulumuddin, lebih 1000 hadis yang tidak ada asal-usulnya, belum lagi hadis palsu, belum lagi hadis yang dhaif. Ya. Dan Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa beliau berkata, "Bidha'ati fil hadis muzjah." Pengetahuan saya terhadap ilmu hadis, terhadap hadis itu sangat sedikit sekali. Ya. Makanya Zainuddin Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, guru dari Al-Hafidh Ibn Hajar, menyebut buku ini bukan sebagai Ihya Ulumuddin, tapi Imatatu Ulumiddin, yang mematikan ilmu-ilmu agama. Makanya dilarang di zaman tersebut, bahkan diperintahkan untuk dibakar. Adapun di zaman sekarang, ya, menjadi rujukan sehingga akhirnya menjadi sebab tersebar, sebab terbesar tersebarnya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, demikian pula pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Allahu a'lam. Baik, dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada pertanyaan yang mengenai masalah musik. Ustaz, alat-alat musik tadi telah jelas dalilnya bahwa hal tersebut diharamkan. Bagaimana dengan syair-syair yang penuh dengan nuansa keagamaan dan penuh dengan nasihat? Apakah ini diperbolehkan? Dahulu para sahabat bersyair. Akan tetapi, yang harus difahami bahwa syair berbeda dengan qina, lagu. Ya. Yeah. Karena banyak orang berdalil bahwa membolehkan nyanyian di zaman sekarang dengan syair para sahabat. Ini sesuatu yang saya katakan sangat jauh berbeda. Dalam kitab Talbis Iblis, Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi mengatakan bahwa syair di zaman sahabat itu sebatas rajaz. Iya. Adapun di zaman sekarang sudah masuk kina, nyanyian dengan nada yang disendu-sendukan dan dinyanyikan dan yang lainnya, seperti yang kita dengar di zaman ini berupa nasyid-nasyid, itu termasuk kina, nyanyian yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang seorang, kita lihat seorang hamba, seorang aktivis misalnya, lebih asyik mendengarkan nasyid daripada mendengarkan Al-Qur'an Karim. Hatinya bisa menangis ketika mendengarkan nasyid, tapi hatinya tidak bisa menangis ketika mendengarkan Al-Qur'an. Hatinya bisa semangat, katanya, iman saya bertambah ketika mendengarkan nasyid, tapi ketika mendengarkan Al-Qur'an tidak bertambah, ya subhanallah. Maka dari itulah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Luqman ayat 3, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas man yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahu al-hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka Ibnu Mas'ud bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, sesungguhnya ia adalah nyanyian. Itulah lahu al-hadits, nyanyian. Akal Islam. Maka dari itu Allah mengingatkan, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair, ya. Para penyanyi itu rata-rata diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya. Coba antum lihat orang yang sedang bernyanyi, apakah dihadiri oleh para ulama? Lah. Maka ya, ini yang harus kita pahamkan bahwa ya, bukan berarti kita mengharamkan syair, tidak. Syair-syair yang baik dan bagus berisi tentang pemberian semangat untuk ya, beriman kepada Allah, berpegang kepada agama, silakan. Namun itu ada batasannya. Ya, tidak sampai kemudian dengan lagu-lagu yang sangat dimerdu-merdukan sehingga menyebabkan kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah di yang berada di Bumi Indah Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya agar ana yang sedang menuntut ilmu ini lebih bisa tawadu dan istiqomah. Karena Anda sedang menuntut ilmu dengan salah seorang ustadz yang insya Allah bermanhajkan Ahlussunnah wal Jamaah di Pulau Sumatera ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada antum ya terus istiqamah dan semangat untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah agar diberikan ketawaduan. Ya. Karena tawadu itu sesuatu yang akan menjadikan seorang hamba mulia. Wa ma tawadu'ahu ahadun illa rafa'ahu Allah, kata Rasulullah. Tidaklah seseorang bertawadu kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ya. Maka dari itu, ya hendaknya antum banyak-banyak berdoa kepada Allah diberikan tawadu dan ya melihat kapasitas diri kita siapa. Jangan merasa saya lebih. Lihat ya. Guru antum Yesu barangkali jauh lebih punya ilmu dibandingkan antum. Ya. Maka dari itu ya banyak-banyak antum melihat ya kepada diri antum dan ukur diri antum supaya antum tidak terkena penyakit sombong ya terhadap apalagi terhadap guru kita, akan tetapi kita terus menjadi orang yang tawadhu. Allahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir di line telepon kami angkat di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Ana Hairul Anwar dari Perumahan Jatimulya. Ya, silakan Pak Hairul Anwar. Ini Pak Ustaz, pertanyaan saya, apakah ada tujuh sahwi untuk sholat sunnah? Ya, contohnya seperti begini, Pak Ustaz. Di saat Idul Fitri, begitu bangkit untuk rakaat kedua, dia langsung fatihah, tidak ada takbir lagi gitu loh, Pak Ustaz. Ya mungkin itu aja Pak Ustaz. Apakah ada sekali lagi, apakah ada sujud sahwi Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya sebutkan tadi dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Likulli sahwin sajdatan ba'dama yusallim." Untuk setiap lupa itu boleh diganti dengan dua sujud sahwi setelah salam. Hadis ini umum, mencakup lupa meninggalkan yang sifatnya wajib ataupun sifatnya sunnah. Maka kalau kita meninggalkan sesuatu yang sunnah, apakah kita dibolehkan untuk sujud sahwi? Kita katakan ya, sunnah. Disesuaikan dengan yang kita tinggalkan. Kalau yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang sifatnya wajib, maka kita wajib sujud sahwi. Kalau yang kita tinggalkan itu sunnah, maka disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya ternyata dia tinggalkan dan tidak sujud sahwi pun, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.